Mitra Bisnis, tergenangnya kawasan Gunung Sahari, Ancol, Pademangan beberapa hari belakangan ini telah merugikan semua pihak, termasuk warga penduduk juga pengguna jalan di lalu lintas yang kacau. Genangan air mencapai 50 cm disebabkan rusaknya semua pompa air yang ada. Herannya, pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab mengenai wewenang manajemen pompa yang ada di sana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau saya melihat kejadian genangan air di Gunung Sahari, Pak Wendy, ya, ini pertama-tama pasti yang harus kita salahkan kewenangan di pemerintah daerah sebelum pusatnya, Pak Wendy. Karena ini mereka lah yang mempunyai wilayah. Bagaimana di satu wilayah tersebut bisa dengan satu jalan yang sama, bisa ditinggikan satu yang tambah 2 meter, 3 meter, yang satu dengan ketidakmampuannya ditenggelamkan oleh jalanan yang oleh para pemodal, pelaku usaha yang dengan suka-suka hati dia boleh meminta izin demikian. Ya pasti dia meminta izin, tidak mungkin dia tidak minta izin. Sehingga dia menimbunlah jalan di sebelah sisi dia dengan suka-sukanya dia gitu. Itu satu. Ini bukan hanya di masalah di Gunung Sahari. Ini kita dapat lihat di Kelapa Gading, depan Emporium sana, dan juga di wilayah-wilayah lain yang siapa yang punya kekuatan dia melakukan apapun. Jadi kita melihat di manakah pemerintah daerah itu, saya kira ini satu kesalahan besar kita yang selalu kita diamkan begitu saja. Cepat atau lambat masalah ini muncul. Nah inilah yang udah di depan mata kita, kejadian-kejadian ini. Dan akan terus terjadi, Pak Wendy. Kedua, memang di dinas-dinas tertentu, saya kira bukan dinas, hampir semua dinas lah. Dengan cara kerja mereka yang demikian, yang tidak mempunyai servis berkala, maintenance berkala. Jadi hanya sifatnya insidental. Masalah ini muncul hari itu yang mau dipakai, baru hari itu ketahuan. Jadi sebelum masalah itu muncul, harusnya mereka merecek, mengetes pompa-pompa tersebut. Saya kira bukan hanya kejadian ini. Selalu kita melihat kejadian-kejadian yang saya kira kalau terjadi masalah, kita baru tahu bahwa, oh ini tidak dikerjakan, ini tidak dilakukan, ini tidak diperbaiki. Ini sudah menjadi rahasia umum yang pengetahuan masyarakat juga yang saya kira sudah sering terjadi lah. Setiap proyek yang dibikin, itu mereka pasti sudah memperhitungkan di APBN maupun APBD mereka untuk biaya-biaya maintenance yang mereka harus lakukan. Bukan sekali bikin harus seumur hidup kita pakai. Ini kan barang-barang yang ada kadaluarsa di satu waktu tertentu walaupun tidak dipakai. Seperti alat-alat pemadam kebakaran. Kita bisa diricek oleh dinas-dinas pemadam kebakaran kalau alat-alat yang swasta. Sedangkan saya lihat di instansi pemerintah sangat jarang, bahkan saya selalu berkunjung ke institusi pemerintah yang saya lihat alat pemadam kebakaran sendiri sangat tidak layak. Bagaimana demikian mereka bisa menerapkan terhadap pihak swasta sedangkan mereka punya alat sendiri, mereka tidak pernah melakukan standar-standar yang ada, ya kan? Nah, sama seperti yang Anda tanyakan kepada saya, bagaimana dengan pompa-pompa demikian? Jadi bukan hanya pompa ini, di hal-hal yang lain demikian juga Pak Wendy. Hanya kita tidak tahu saja kapan munculnya ini, kapan meledaknya masalah ini. Lalu terkait koordinasi dari semua pihak demi kelancaran fasilitas umum seperti pompa, apa yang Bapak sarankan kepada Pemda maupun Kementerian PU sendiri? Dinas PU itu hanya satu dinas, Pak Wendy. Di satu pemerintahan kota, banyak dinas-dinas yang harus mempunyai tugas dan tanggung jawab mereka. Jalankan saja tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan APBD yang mereka sudah distribusi kepada mereka, yang harus mereka alokasikan. Jalankan saja. Kalau itu tidak ada, itu dilaporkan. Itu dimintakan ke anggarannya. Karena peralatan-peralatan demikian tidak bisa hanya ketahuan di saat bencana datang. Saya kira itu ada umurnya. Dan juga itu ada berkala di dalam pelaksanaannya, ada juga harus pengetesan berkala. Kalau di kita swasta, dia bisa datang sendiri tuh dengan ke kita. Tapi kalau kita lihat pemerintah punya barang-barang, apakah mereka mengetes secara berkala? Saya sih ragu ya. Saya kira manajemen kota ini harus dibuat profesional, tidak bisa tidak, walaupun mereka yang mempunyai peraturan, tapi mereka juga harus mengikuti peraturan. Bukan peraturan itu hanya untuk masyarakat, dan sedangkan untuk dia tidak diberlakukan. Saya kira inilah yang sangat kita sayangkan. Jangan hanya satu arah, sebaliknya arah balik ke mereka, mereka juga harus mempunyai perlakuan yang salah terhadap barang-barangnya. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.